ben piro wae kleru lupaku bien anggonku gawe loro atimu nelongso atiku ora terturu kowe wes ninggal aku nganti ra najan raning sanding ku tadi pikirku pancen wis nasibku kowe ninggal aku waya turu kelingan sliramu najan raning sandingku tak tipis.